Sudah. Tetap dalam kondisi aman. Goyang pelan-pelan. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan. ternyata kalian pinter nyanyi semuanya ya mas-masku ya.